Kau dan aku di tempat berbeda, seribu satu alasan melemahkan tubuh ini. Aku di sini mengingat dirimu, ku menangis tanpa air mata, bagai bintang tak bersinar redup hati ini. Dan ku mengerti sekarang, ternyata kita menyatu di dalam kasih yang suci. Ku akui kamulah cintaku. Aku di sini mengingat dirimu, ku menangis tanpa air mata, bagai bintang tak bersinar redup hati ini. Dan ku mengerti sekarang, ternyata kita menyatu di dalam kasih yang suci. Ku akui kamu cinta terakhir, dan ku mengerti sekarang, ternyata kita menyatu di dalam kasih yang suci. Ku akui kamulah cintaku. Ku akui kamulah cintaku.